Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan secara terlebih dahulu matan yang kemarin, tiga matan itu barakallahu fiik, atau yang ke 15 dan 16. Naam, tafadhal. Naam, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya barakallahu fi. Qala al-mu'allif ashabullah wa kaniyabatan 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Sekarang sisi keserupaan isim dengan huruf yang berikutnya. Yang kita ambil kemarin sudah dua ya. Naam, asyabahu al-lafzi sama asyabahu al-ma'nawi. Sekarang ada sisi keserupaan yang lainnya lagi. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qawlu bila ta'assurin huna iskalun minan nahiyatil i'rabiyah. Di sini ada iskal kalau ditinjau dari sisi i'rabnya. Antum lihat situ, bila ta'assurin, seakan-akan ta'assurin itu majrur dengan la gitu loh. Gimana ini? Ini itu. Kita lihat bahwa anna huruf al-jar la tadkhul illa ala asma, yaitu bahwasanya huruf-huruf jar itu kan tidak masuk kecuali pada isim. Wa huna, dan di sini harful jar dakhala ala harfil la. Di sini huruf jar kok masuk pada la gitu loh. Bila, ya kan? Seakan-akan ada iskal situ. Gimana ini? Kok ada huruf jar masuk pada la? Sedangkan la itu kan huruf itu loh. Nah, famal jawab, apa jawabannya? Yaqulun, mereka mengatakan innalahuna bimakna ghair. Perhatikan, la di sini maknanya apa? Ghair. Nah, ghair sekarang isim atau bukan, Abdullah? Ghair isim. Seakan-akan bi ghairi ta'assurin itu. Mafhum Abdurrahman, seakan-akan bi ghairi ta'assurin. La itu maknanya ghair. Naam. Bisa dipahami ya? Jadi nanti yang kita bahas keserupaan ada dua sisi nanti. Keserupaan yang sifatnya adalah an-niyabi sama keserupaan yang enam satunya iftiqari namanya. An-niyabi sama iftiqari. Naam. An-niyabi itu maksudnya apa? Maksudnya disebutkan itu wa kaniyabatan al-fi'li bila ta'assurin. Seperti ada keserupaan karena apa? Karena dia menggantikan fi'il. Tanpa nama barakallahu fi, tanpa berpengaruh dengan amil-amil yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu bisa beramal tapi enggak diamali gitu. Faham maksudnya ya? Dia beramal tapi enggak bisa diamali. Dia enggak marfu wala majrur wala mansub. Faham ya? Tapi dia bisa membuat setelahnya mansub misalkan. Faham ya? Itu makna daripada bila ta'assur. Nanti akan semakin jelas dalam penjelasan insyaallah. Yang kedua apa? Waqaftiqarin usila. Dan juga nanti ada sisi keserupaan dan sisi iftiqar. Itu butuhnya kata setelahnya. Paham ya? Manakala ada isim kok butuh kata yang setelahnya. Manakala ada isim koma beni, kemudian ada keserupaan dengan huruf yang huruf itu butuh kata setelahnya, maka di situ nanti namanya apa? Asyabah iftiqari namanya. Nanti akan kita lewati insyaallah. Kita baca dulu. Wala ismun bimakna ghair. Idan fahiyya idan ismun ghair isim. Falba harfu jar, ba huruf jar. Wala dan dari sini ismun bimakna ghair. La isim maknanya ghair. Nuqila i'rabuha ila ma'badaha. Dipindahkan i'rabnya kepada istilahnya. Ya kan? Nah, seakan-akan kan bi ghairi ta'assurin. Hamlum. Jadi ba ini kan mengejarkan la gitu loh. Cuman i'rabnya itu harakat i'rabnya dipindahkan kepada istilahnya ta'assurin. Mafhum Abdullah? Naam. Wala mudhaf, la nya mudhaf. Wa ta'assurin majrurun bil idhafah atau mudhaf ilaih. Mafhum? Sudah kita lewati berkali-kali ya. Ungkapan yang tepat yang bagus adalah majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Li'annal mudhafah amilun lafdiyun wal idhafah amilun ma'nawiyun. Wal amilu lafdi aqwa minal amil ma'nawi. Paham? Nah, jadi ungkapan yang tepat kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu susunannya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Faham? Karena mudhafnya nampak atau tidak Abdurrahman? Nampak sehingga amil abdi. Kalau antum mengatakan majrurun bil idhafah berarti enggak nampak amilnya. Ya, mana seperti apa yang tidak nampak amilnya? Mutada, mutadaun marfuun bil ibtida, enggak nampak amilnya. Seperti apa lagi? Tajarrud, fi'lun mudhari'un marfuun litajarrud. Litajarrud dengan nasb al jazim. Inam, tapi enggak masalah kita ikuti apa yang beliau sampaikan di sini. Wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun ala akhirih. Naam. Tanda jarnya itu kasrah muqaddarah. Paham ya? Mana amin zuhuriha al-i'arah. Makna yang faktor yang menghalang-halangi untuk tampakkan harakatnya adalah i'arah, yaitu na barakallahu fik aslinya meminjam kata. I'arah itu meminjam kata. Karena seharusnya kan barakallahu fik bi ghairi. Itu kan tapi karena pakai la ya bila. Akhirnya meminjam kata ta'assur itu loh. Paham ya? Musta'am. Li'anna jarra ta'asur, yang dikarenakan jarnya ta'asur tersebut musta'arun huna. Ya na'am. Dipinjamkan di sini min la dari la. Faham? Dipinjamkan dari la. Aslinya yang majrur la itu aslinya. Faham belum? Tapi harakatnya muqaddarah kan? Muqaddarah. Kenapa? Al-i'arah. Mana amiduhu ya? Al-i'arah. Karena dia faktor yang menghalang-halangi karena apa? Karena dia sudah minjam kata. Na'am. Fala layat haru alaih i'rab, maka laris itu tidak nampak i'rabnya. Fanukila i'rabuha ila ma bada, maka dipindahkan i'rabnya kepada yang setelahnya. Ta'assurin. Ini sekedar faedah di luar pembahasan. Tapi tidak masalah, insyaallah ada faedahnya, penting juga karena kadang orang bertanya kan, ta'assurin majrur dengan apa ya? La taba. Kalau dengan la enggak ada yang mengejarkan. Kalau dengan ba ini kan huruf jar, masa masuk pada huruf yang semisalnya? Kita katakan la maknanya khair di situ. Nah, sehingga khair kan isim. Wa min dzalika qauluhum aidan ji'tu bila zadin, aku datang tanpa bekal. Taqul al ba harfu jarrin wala ismun majrurun bi makna khair, ya kan? Isim majrur maknanya khair. Wa nuqila i'rabuhu ila ma ba'dahu, dan dipindahkan i'rabnya kepada yang setelahnya zadin, ya kan? Pindah ke situ kan majrurnya. Li adami dhuhuril i'rab alaih, karena tidak nampaknya i'rab pada la. Li annahu harfun, dikarenakan dia huruf. Wa la mudhaf, zadin mudhafun ilaih majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun man'a min dhuhuriha al-i'arah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Jadi aslinya itu faktor menghalang-halangi untuk ditampakkan itu karena dia meminjam kata. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu, kalau memungkinkan untuk tidak ditakdirkan, al-aula ada mutakdir itu istilah mereka ya. Jadi, nah barakallahu fi, kalau misalkan la itu maknanya adalah khair, ya udah kembali ke asal aja. La, nam isim majrur, gitu ya. Tanda jarnya seperti yang sebutkan situ. Cuma kalau mana amadur ya al-i'arah ini berarti yang minjam kata. Minjam kata setelahnya untuk apa? Untuk dipindahkan harokat yang semula apa? Nam harokat kasrah itu pada la dipindahkan yang setelahnya. Walamma kanatil mas'alatu laysat ta'budiyatan, kata beliau. Dan tatkala permasalahan ini bukan masalah ibadah. Astati an aqul, aku juga bisa untuk mengatakan ba harf jarrin wala nafiyatun, la nafiyah. La mahalla lah min al-i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Paham ya? Jadi lanya ini la nafiyah. Ya. Seakan-akan yang enggak beramal situ sudah. Paham ya? Naam. Wa zadat ismun majrurun ba, zat adalah apa? Isim majrur dengan ba, berarti na barakallahu fi. Naam, lanya itu cuma nafiyah gitu aja tapi enggak ada pengaruh sekali. Itu kalau seandainya dikatakan dengan ungkapan yang lain seperti itu. Zatnya majrur dengan ba. Naam. Qalu Wa kaniyabatun alil fi'li bila ta'asurin. Hadha huwa al-qismu ats-tsalits min anwa'is syabah. Inilah nah pembagian yang ketiga dari macam-macam keserupaan. Wa huwa asyabahul niyabi. Dinamakan apa? Asyabahul niyabi. Keserupaan yang sifatnya an-niyabi itu menggantikan. Yakni an yushbihal harfa fin niyabah, yaitu dia itu menyerupai huruf dalam hal apa? Niyabah itu menggantikan. Paham ya? Wa dhalika bil amal bila ta'assurin bil awamil. Yaitu dengan apa? Dengan beramalnya dia tanpa ada pengaruh dengan amil-amil yang ada. Paham ya? Dia beramal tanpa ada pengaruh. Bisa dipahami ini? Dalam artian dia itu mabni gitu loh. Enggak ada pengaruh sekali. Mabni kan enggak ada pengaruh, enggak amil kan? Nah, nanti dengan contoh kalau berjelas nanti. Li'an al-harfa ya'mal wa la yata'assar. Dikarenakan huruf itu dia beramal tapi enggak ada pengaruh. Paham ya? Wa la yata'assar. Enggak memberikan pengaruh wala syai. Nah, maksudnya enggak berpengaruh dengan apa? Amil wala syai. Dia tetap kayak gitu. Fa huwa ya'mal wa la yu'mal fih, ya kan? Dia itu beramal tapi enggak diamali. Maksudnya dia tidak akan berubah menjadi marfu wala majrur wala mansub. Paham ya? Dia seperti di awal permulaannya. Fal harfu fi misalan, maka huruf fi sebagai contoh, ya'malul jar, dia beramal mengejarkan, walakin akan tapi la yu'mal fi, tapi dia tidak diamali. Maksud itu enggak ada amil yang bisa mengubah fi itu loh. Faham maksudnya? Nah, dia enggak bisa diamali, tapi dia beramal itu loh. Kan kadang ada yang isim dia beramal tapi masih terpengaruh dengan amil itu loh. Seperti apa contohnya? Masdar. Masdar yang beramal-amal fi'il. Itu bisa terpengaruh dia. Masdar ini walaupun setelahnya mansub karena masdar, tapi masdarnya ini nanti bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur itu. Berarti masih terpengaruh dengan amil. Kalau fi'il ini enggak terpengaruh sama sekali. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Falau qulta masalan, kalau engkau katakan sebagai contoh, jalastu fil masjidi. Aku duduk di masjid. Fajalastu fi'lan wa fa'il, jelas. Jalastu fi'lan fa'il. Wa fi harf jarrin wal masjid majrurun bi fi. Fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha, ya kan? Maka beramallah fi di sini fil masjidi tapi dia tidak diamali. Maksudnya apa? Fi ini enggak ada pengaruh sama sekali dengan amil-amil yang ada. Enggak berubah. Wala syai. Nah, kenapa kok ini disebutkan seperti ini barakallahu fi? Karena kadang ada isim yang dia itu beramal tapi dia masih bisa diamali gitu loh. Masih bisa diru, masih bisa terpengaruh dengan amil yang lain itu loh. Paham maksudnya? Nah, kalau antum bingung memahami makna diamali ya, dia tidak bisa diubah dengan amil itu aja, atau dia nggak terpengaruh dengan amil itu maksudnya. Nah, kita lihat sini. Fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha fa mashabaha al-harfa min hadhihi an-na'iyah, maka apa saja yang serupa dengan huruf dari sisi ini, sisi isim maksudnya ya, ai sara ya'mal, maka menjadilah dia itu beramal, wala yu'mal fi, dia itu beramal tapi tidak diamali, fa huwa mabniyun, maka dia mabni. Coba arti yang tepat apa ya kita Abu Asim ini, wala yu'mal fi maksudnya apa? Kalau antum artikan bagaimana Abu Asim? Dia beramal tapi tidak diamali, maksudnya gimana? Maksudnya gimana kalau antum artikan? Atau sama ya? Ya, maksudnya tidak diamali itu maksudnya dia tidak terpengaruh dengan amil. Itu aja. Nah, wa hadza wa ismul fi'il. Inilah nama isim fi'il. Nah, ini yang jadi inti kita ini, ketahuan sekarang. Wa kan niyabatun anil fi'li bila ta'assurin, yang pengganti fi'il kan isim fi'il di antaranya. Wa itu. Wa ism fi'il, ini ketemu ini. Ism fi'il kenapa mabni? Ah, itu pertanyaannya. Karena dia serupa dengan huruf. Paham ya? Yang dia itu beramal tapi tidak berpengaruh dengan amil. Nah, gitu aja. Jadi mana teman? Nah, ism fi'il mabni atau tidak teman? Mabni. Kenapa mabni? Karena serupa dengan huruf. Dalam hal apa? Dalam hal niyabah. Paham ya? Nah, dia itu beramal tapi tidak terpengaruh dengan amil. Fajami' asma'il af'al mabniyatun, maka seluruh isim-isim fi'il itu mabni. Misaluha, tambah jelas lagi sekarang. Misaluha sah. Maknanya apa sah? Uskut. Kalau uskut itu berarti kan lebih ma'rifah ya, kalau mau nakirah sahin. Kalau uskutin dalam satu perbuatan atau satu gerakan, kalau sahin dari semua gerakan, diam dari semua gerakan. Uffin itu juga sama. Nah, uffin ucapan yang mengandung unsur hardikan di sini. Uff. Paham ya? Ini juga isim fi'il ini. Kemudian syattan, ini juga isim fi'il. Kalau sah isim fi'il amr. Uffin isim fi'il apa Abdurrahman? Isim fi'il apa? Isim fi'il mudhari' kan? Uffin ya kan? Ewa, kalau syattan isim fi'il apa? Kesan? Isim fi'il madhi kan? Artinya artinya ba'udah kan? Kalau uffin artinya atadajjar. Sahri uskut. Nah, tiga isim fi'il tersebut barakallahu fiik. Fahadi asma wa fa'al, maka isim-isim fi'il ini naam fa wa tushbihul harfa, dan isim-isim fi'il ini menyerupai huruf fi annaha, yaitu dari sisi tushbihu fin niyabah anil fi'il. Ini serupa dengan huruf dalam sisi apa? Dari sisi fin niyabah anil fi'il, itu menggantikan fi'il bila ta'asurin, dia menggantikan posisi fi'il tapi tanpa ada pengaruh dengan amil. Afum, ayo naam. Karena sah ini uskut, mana itu? Uffin atau tajjar, syattan, naam, ba'uda. Paham ya? Seperti itu. Syattan artinya iftaraqa afan. Iftaraqa, ayo. Syattan ba'uda itu hayhat. Afan ya? Dan hayhat itu berba'uda. Syattan iftaraqa. Naam. Bila ta'assun li'annal hurufa tanubu alil af'al, dikarenakan huruf-huruf itu menggantikan fi'il. Ayo kita lihat dari sisi mana kok huruf menggantikan fi'il. Kalau isim ini jelas ya, isim fi'il ini menggantikan fi'il. Nah, sekarang keserupaannya dengan huruf dia menggantikan fi'il itu dari sisi mana? Takul ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun, seakan-akan Zaid itu adalah singa, atau Z itu seperti singa. Mengartikannya gitu kan? Ada huruf Z enggak situ Abdullah? Ada huruf Z enggak? Ayo, kaf itu harfu tasbih. Nah, kalau digabungkan berarti ka'anna. Fa ka'anna harfun naba'ani an asbaha Zaidun asadan. Ka'anna total itu juga huruf. Ka'anna secara total huruf dia. Ka'anna harfu tasbihin ya kan? Huruf tasbih. Saudaranya siapa? Saudarinya inna. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, wa na'am. Dia huruf naba, dia menggantikan posisi asbaha. Asbaha Zaidun asadan. Zaid itu serupa dengan singa. Sama enggak artinya dan ka'ana Zaidun asadan? Sama enggak Abdurrahman? Sama enggak? Ayawa. Fahiyya nabat anil fi'il, maka dia menggantikan fi'il. Bila ta'asurin tanpa ada pengaruh dengan apa? Dengan amil. Fatakunu mabniyatan, maka dia menjadi mabni. Idan jika demikian asmaul afal kulluha mabniyah, isim fi'il semua mabni. Naam benar, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari, isim fi'il madhi, semua mabni. Wal asal an naqula lin nas, yang paling mudahnya kita katakan kepada manusia asmaul afal mabniyatun lis sama'i lil arab. Memang benar, isim fi'il itu mabni dikarenakan apa? Didengar dari orang Arab. Nah itu, ini paling mudah memang. Kenapa mabni? Didengar dari orang Arab, selesai. Ya enggak? Nah. Wala naqulu kama yaqulu ba'dun nahwiyyin. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana katakan sebagian ahlu nahwi. Al-ismu idza syabaha al-harfa fi kauni ya'mal wa la ya'mal fi fa huwa mabni. Ini. Isim itu apabila menyerupai huruf, dari sisi apa? Keadaan dia beramal tapi tidak diamali, maka dia mabni. Enggak perlu mengatakan seperti itu, kata beliau. Wala naqul kama qala Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala, dan tidak perlu kita mengatakan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala, an yanuba 'anil fi'li bila ta'assurin, itu menggantikan fi'il tanpa ada pengaruh. Ini juga enggak perlu, kata beliau. Nah, terus bagaimana? Paling mudahnya, kenapa mabni isim fi'il itu? Karena didengar dari orang Arab. Paham ya? Masmu' min kalamil Arab, didengar dari kalamnya orang Arab. Nah, itu memang paling mudah seperti itu. Tambah satu lagi biar pas. Wa qalu Wa kaniya batun al fi'li bila ta'asurin. Selesaikan yang asyabah an-niyabi ini kita selesaikan. Yani annahu ya'mal wa la yu'mal fi. Maksudnya dia itu beramal tapi tidak diamali. Ucapan tidak diamali maksudnya dia itu tidak terpengaruh dengan amil sama sekali. Wa kharaja bidzalikal masdar an-na'man fi'liha. Penting ini. Keluar dari ucapan tersebut masdar yang dia itu menggantikan fi'ilnya. Kalau masdar walaupun dia beramal amalan fi'il tapi dia itu terpengaruh dengan amil masdar. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Bisa dimahami. Tapi kalau isim fi'il enggak bisa. Sah ya sah enggak boleh. Sahun, sahan, sahin enggak boleh. Kecuali sahin itu nakirah itu aja. Faham ya? Tapi kalau masdar ini nanti dia bisa berubah-ubah. Beramal tapi mesti bisa diamali itu maksudnya. Faham, Ihsan? Nah, kita lihat. Fa innahu yanubu lil fi'il, maka dia menggantikan fi'il, walakin bi ta'assurin, tapi dia menggantikan fi'il dalam keadaan ta'assur, maksudnya ada pengaruh. Ada pengaruh maksudnya dia bisa dipengaruhi dengan amil itu maksudnya. Misal an taqul, seperti engkau katakan darban Zaidan. Darban Zaidan, darban masdar atau bukan? Masdar Zaidan maf'ul bih. Karena masdarnya beramal amal fi'il. Bi makna idrib Zaidan, mafhum? Makna idrib Zaidan. Jadi darban masdar ya'mal amal fi'il. Fa kalimatu darban huna khairu mabniyatin. Umangka kata darban sini tidak mabni. Ma'annaha ta'amal. Padahal dia beramal. Wala yu'mal fiha. Dan dia tidak diamali situ. Tapi walaupun dia tidak diamali, tapi punya pengaruh dengan amil. Maksudnya masih terpengaruh dengan amil yang ada. Walakinnaha tata'asar bil awamil. Afum? Tapi dia masih terpengaruh dengan amil-amil yang ada. Falidalika, oleh karena itu, lam takun mabni, niatan dia tidak dikatakan mabni. Bisa dipahami, Abdurrahman? Darban di situ masdar. Memang dia beramal al-fi'il dan tidak diamali. Tapi dia masih terpengaruh dengan amil-amil yang ada. Itu loh. Wa yumkinuka an taqula aidan yu'jibuni darbu Zaidin amran darbu. Berubah enggak? Awalnya darban, bisa darbu juga. Yu'jibuni darbu Zaidin amran. Membikin aku kagum pukulan Zaid terhadap Amr. Wa taqul ankartu darba Zaidin amran. Dan aku dan kau katakan aku mengingkari pemukulan Zaid terhadap Amr. Nah, lihat darbu darba sudah berubah kan? Terpengaruh enggak dengan amil ini Abdurrahman? Terpengaruh. Wa taqul ajibtu min darbi Zaid al-Amran. Aku merasa heran terhadap pukulan Zaid kepada Amr. Fatajidu kalimatan darb tata'assar bil awamil, maka kau jumpai di sini kata darb itu terpengaruh dengan amil-amil yang ada. Idzan la tubna, jika demikian berarti tidak dimabnikan. Lakinnana naqul, akan tapi kita katakan hadi laysat illatan fil haqiqah. Ini sebenarnya secara hakikat bukan apa alasan. Secara hakikat bukan apa? Bukan alasan. Fa kaunuha tata'assar bil awamil, maka keadaan dia terpengaruh dengan amil-amil dalilun alal i'rab, itu adalah dalil yang menunjukkan atas sama i'rab. Lakinnahum yaqulun dzalik, akan tapi mereka mengatakan hal tersebut li ajli alla tuntaqat alaihimul qa'idah faqat. Karena dalam rangka agar tidak dikritik gitu loh. Agar kaidah mereka itu tidak dikritik gitu. Itu alasannya. Paham ya? Jadi mereka mengatakan seperti itu li ajli alla tuntaqat alaihimul qa'idah faqat. Agar apa kaidah itu enggak dikritik atas mereka. Paham? Ewa. Mimma yadullu ala yang mana hal ini menunjukkan ala anna ashabal ilal ilaluhum alilah. Ini penting ini. Masya Allah beliau mengatakan ini termasuk hal yang menunjukkan bahwasannya pemilik alasan-alasan apapun alasannya, alasan-alasan mereka ternyata apa? Masih belum sempurna, masih ada penyakitnya, masih kurang. Wa illa fal mas'alah sama'iyyatun selesai. Padahal permasalahan ini itu sama'iyah, didengar dari orang Arab selesai itu. Kenapa membeni? Masmu' min kalam al-Arab. Yang paling mudah itu memang. Kenapa membeni itu akhir didengar dari orang Arab? Memang simpel, tapi orang kadang bertanya-tanya itu. Seperti itu. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.